cerita rasa dedih menrek pake kanya tayak buan residu dibagi dua janji mearek buka dui sumpah menrek sulaya rek satu rek satia ngalici cinta ngarkahan alanggan mimiti arang patempan rasa cinta ngarkahan karacunan hati pirang beja janji mearek buka dui sumpah merek selaya rek satu rek satia ngalici nepi kapati lima bulan tak pernah rasa cinta ngarkahan rasa cinta ngarukahan karacunan hantu pirang beja.